سورة البروج. بسم الله الرحمن الرحيم. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود. Demi langit yang mempunyai gugusan bintang dan demi hari yang dijanjikan, demi yang menyaksikan dan disaksikan, binasalah orang-orang yang membuat parit, yaitu para pembesar najran di Yaman. An-nar dzatil waqud idh hum 'alayha qu'ud. Yang berapi, yang mempunyai kayu bakar, ketika mereka duduk di sekitarnya. Wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minin shuhud. Sedang mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang mukmin. Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid. Dan mereka menyiksa orang-orang mukmin itu hanya karena orang-orang mukmin itu beriman kepada Allah yang Maha Perkasa, Maha Terpuji. Alladzi lahu mulkus samawati wal ardi wallahu ala kulli syai'in syahid. Yang memiliki kerajaan langit dan bumi, dan Allah Maha menyaksikan segala sesuatu. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati tsumma lam yatubu falahum 'adzabu jahannam wa lahum 'adzabul hariq. Sungguh, orang-orang yang mendatangkan cobaan, bencana, membunuh, menyiksa kepada orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, lalu mereka tidak bertobat, maka mereka akan mendapat azab jahanam dan mereka akan mendapat azab neraka yang membakar. Innalladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Dzalikal fawzul kabir. Sungguh, orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka akan mendapat surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itulah kemenangan yang agung. Inna batsha rabbika lasyadid. Sungguh, azab Tuhanmu sangat keras. Innahu huwa yubdi'u wa yu'idu wa huwal ghafurul wadud dzul 'arsyil majid. Sungguh, Dialah yang memulai penciptaan makhluk dan yang menghidupkannya kembali. Dan Dialah yang Maha Pengampun, Maha Pengasih, yang memiliki 'arsy lagi Maha Mulia. Fa'alun lima yurid. Maha Kuasa berbuat apa yang Dia kehendaki. Hal ataka hadithul junud Fir'aun wa Thamud. Sudahkah sampai kepadamu berita tentang bala tentara penentang, yaitu Fir'aun dan Thamud? Balilladzina kafaru fi takdzib. Memang orang-orang kafir selalu mendustakan. Wallahu min waraihim. Padahal Allah mengepung dari belakang mereka sehingga tidak dapat lolos. Bal huwa Qur'anun majidun fi lawhim mahfuz. Bahkan yang didustakan itu ialah Al-Qur'an yang mulia, yang tersimpan dalam tempat yang terjaga, Lauh Mahfuz.